kawin di jarimu. Selama setahun kau di negeri orang, tak pernah ku terima, oh surat darimu. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Terkena hasutan belaka. Maafkanlah sayang semua salahku, terlalu percaya pada orang lain. Kini hanyalah kepahitan hidup kita berdua.